ini dalam rangka menggunakan kesempatan untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Nah, karena kita tidak tahu penghalang-penghalang yang terjadi pada masa-masa yang akan datang, oleh sebab itu di mana kita ada kesempatan, kita bersegera untuk melanjutkan dan menyelesaikan kitab ini. Barakofikum. Alis berladi layan syarif isim ghair musyarif. Ini pembahasan dalam Mutamimah Al-Ajurmiyah dijelaskan secara panjang lebar. Kita baca terlebih dahulu matanya. Qala al-muallif yakni al-Khattab rahimahullah. Al-ism alladhi la yansarif fihi illatan min ilalin tis'in. Awahidatun takumu maqabal illatain. Isim ghairu musyarif ialah isim yang memiliki dua sebab dari 9 sebab. Jadi ada 9 sebab yang menyebabkan isim tersebut ghairu musyarif. Dia memiliki 2 di antara 9 itu, atau memiliki 1 sebab yang memiliki 2 sebab, yang mewakili 2 sebab. Jadi kalau ada yang bertanya apa tandanya isim itu ghairu musyarif, jawabannya isim tadi memiliki 2 sebab dari 9 sebab yang ada, atau memiliki 1 sebab yang mewakili 2 sebab. Nah, wal ilalu tisku ia al-jam'u wa wazdul fi'li wal-adlu wat-ta'nithu wat-ta'rifu wat-ta'kibu wal-alif wal-nun al-za'idatan wal-ujmatu was-sifatu. 9 sebab tersebut ialah jama'. Mengikuti wazan fi'il adil mu'annas ma'rifat tarkib alif dan nun za'idah ajam dan sifat. Yajma'uha qawl sya'ir yang bisa dikumpulkan dalam ucapan penyair ijma' wazin adilan anih bima'rifatin rakib wazin ujmatan fal waswa qad kabula. Ijma' jama' wazin ikutkan wazan fi'il adilan adil anih taknis hiba rifa ta'rif raqib takib wazid al-alif walun za'idatani ijmatan ajam fal wasfa qad qabula as-sifat, sungguh telah sempurna. Fal jam'u syartuhu ayyakuna ala sighati mentahan jumuk wa hiya sighatu mafail nahu masajid wa darahim wa ghanaim wa mafail nahu masabih wa maharib wa danamir. Jamak yang termasuk isim ghair munsharif syaratnya ialah mengikuti sighat muntahal jumu', ialah yang mengikuti wazan mafail seperti masajid, darahim, qanaim, atau yang mengikuti wazan mafail seperti masabih, maharib, dananir. Nah, jadi tidak semua jamak menjadi isim ghair musharif. Jamak yang menjadi sebab ghair musharif ialah jamak yang mengikuti sighat muntahal jumu', yaitu mengikuti wazan mafail atau mafail. Isim-isim yang mengikuti dua wazan ini disebut sighat muntahal jumu' dan sudah menjadi isim ghair musharif. Wa hadhihi illah hiya al-illatul ula min al-illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna as-sarfa wahdaha wa taqumu maqama illataini. Sebab ini jamak yang berupa sifatul jumu' merupakan salah satu sebab dari dua sebab yang satu sebab saja sudah cukup menyebabkan isim tadi ghair munsharif dan mewakili dua sebab. Nah, maksudnya ada isim yang berbentuk jamak kemudian ikut sifat muntahal jumu', maka sudah cukup menjadi sebab dia menjadi isim ghair munsharif. Wa amma wazn fi'li fal mu'adu bihi ayyakuna al-ismu ala wazn khas kashabba' bi tasdid al-mim wa dhuriba bil bina' bil maf'ul wa talaqa wa nahwihi من الأفعال الواضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وَتَغْلِبْ وَنَرْجِسْ. Adapun wazan fi'il yang dimaksud dengannya ialah isim tersebut mengikuti wazan khusus fi'il seperti syambar dengan mentasdid mim, duriba mengikuti mabni majhul, tidak maafkan sahabat dengan mati majhul, intolako atau yang semisalnya dari fi'il-fi'il madi yang didahului oleh hamzah wasol, jika itu semua dipakai sebagai nama orang atau isim tersebut diawali dengan huruf tambahan seperti tambahan pada fi'il, maka dianggap sama dengan fi'il secara wazan seperti Ahmad, Yazid, kita beli narcis. Nah, ini sebab yang kedua, yaitu mengikuti wajan fi'il. Jika ada isim yang mengikuti wajan fi'il, maka isim tadi menjadi ghairu munsharif. Di antaranya mengikuti wazan khusus fi'il fa'ala. Kalau ada nama orang yang mengikuti wazan fa'ala, maka ghairu munsharif. Contoh nama orang Syambar, namanya Syambar. Atau mengikuti wazan mabni majhul fu'ila duriba. Ada nama orang duriba atau namanya kutiba, maka ghairu munsharif. Atau wazan-wazan fi'il madi yang diawali dengan hamzah wasal, intolako, dan yang semisalnya. Kalau dipakai nama orang, maka isim ghairu munsharif. Atau diawali dengan zawaijul arba, huruf-huruf tambahan pada fi'il, ya, seperti Ahmad, Yazid, Taghlib, Narcis. Ini semuanya jika dipakai untuk nama orang, maka termasuk ghairu munsharif. Dengan sebab apa ini? Wazni fi'il, mengikuti wazan fi'il. Wa ammal adlu fawwa khurujul ismi an sighatihi al-asliyah imma tahqiqan ta'uhad wa mawhad wa thuna wa mathna wa thulath wa mathlath wa ruba' wa ba'ba' wa hakada ila al-ashr fa innaha ma'bulatun an al-fadil adad al-usul muqarrarah fa aslu ja'al qawm uhad ja'u wahidan wahidan wa kaja aslu mawhad wa aslu ja'al qawm matna ja'u itnai wa kaja fil baqi. Adapun adil itu ialah keluarnya isim dari bentuk aslinya. Jadi berubahnya isim dari bentuk aslinya. Tapi tanpa berubah makna. Baik yang berubah secara hakikat seperti uhad itu dari wahid, mauhad dari wahid, ya, sunnah dari isnain, masna dari isnain, thulas dari salasah, mathlas dari salasah, arba' marba' dari arba', demikian pula sampai yang sepuluh, ya, itu berubah total bentuk isim tadi, tapi tidak berubah maknanya, namanya adl. Semua itu dirubah dari lafaz adat yang asal diulang, ya. Seperti ja'al qawm uhad sama dengan ja'u wahidan wahidan. Demikian pula asal mauhad ja'al qawm masna sama dengan ja'u isna isna. Demikian yang tersisa. Imma takdiran kal a'lam allati ala wazni fu'al ka Umar wa Sufar wa Suhar fa innaha lamma sumi'at lamma samita mamnu'at min sharfi wa laysa fiha ilatan dhahiratan ghairal alamiyah qad garu fiha al-adl wa annaha ma'tulatun al-amir wazafir wazahir. Bisa juga perubahan tadi secara dikira-kirakan ya, seperti nama-nama orang yang berwazan fu'al, seperti Umar, Zufar, Zuhar. Ini ketika engkau mendengar dibaca wayu misore ya, dan tidak ada sebab yang nampak selain nama orang, maka mereka menganggapnya sebabnya ialah adil, karena nama-nama itu adalah perubahan dari Amir, Zafir, Zahir. Baik, ini sebab yang ketiga, yaitu al-adil. Kalau ada lafaz yang dirubah dari bentuk aslinya tanpa merubah makna dan dipakai sebagai nama sesuatu, maka menjadi ghairu munsharif. Perubahan atau adil itu ada dua, ada yang tahqiq, ada yang takdir. Yang tahqiq itu perubahan yang sifatnya permanen, seperti uhad, mauhad, itu permanen dari wahid ya. Jadi uhad, mauhad termasuk mamlu nasab ya. Uhada, uhadu ya. Nah, hija al-qawm uhada ya. Atau yang takdir. Nah ini, takdir ini berarti enggak permanen, artinya dua-duanya bisa dipakai. Seperti Umar itu dari Amir. Nah, boleh kita pakai nama Amir, boleh pakai nama Umar. Zufar dari Zafir, Zuhal dari Zahir. Ini namanya perubahan yang dikira-kirakan. Berarti yang termasuk ghairu munsharifnya itu yang telah berubah ya. Kalau Amir munsharif, tapi kalau sudah dirubah menjadi Umar, ghairu munsharif. Zafir munsharif, tapi kalau sudah dirubah menjadi Zufar, ghairu munsharif. Zahir munsharif, kalau sudah dirubah menjadi Zuhal, maka ghairu munsharif. Tapi namanya adl. Amma ta'nits fa huwa ala thalathati aqsamin. Ta'nitsun bil alif wa ta'nitsun bit ta wa ta'nitsun bil makna. Adapun sebab yang keempat ialah muannas. Ada tiga macam. Yang pertama muannas dengan tanda alif, yang kedua muannas dengan tanda ta, yang ketiga muannas secara makna. Fatta'nitsu bil alif yamna us-sarfa mutlaqan sawa'un kanatil alif maksuratan kahubla wa ba'da wa dhikra aw kanat mamdudatan kasuhra wa hamra wa zafariya wa asya. Kalau tanda mu'anasnya dengan alif, maka bisa menyebabkan isim yang memiliki tanda ini ghairu munsharif secara mutlak, baik alifnya itu maksurah seperti khubla, ba'da, dhikra, atau mamdudah panjang seperti sohra, hamra, zakaria, asya. Nah, jadi kalau ada isim yang diakhiri dengan alif litakni yaitu memiliki tanda mu'annas berupa alif, baik itu alifnya dibaca pendek atau alifnya dibaca panjang, maka sudah cukup menjadi sebab isim tadi ghairu munsharif. Wa hadhihi al-ilah yal ilat athaniyah min al-illatayn allatayn kullu wahidin minhuma tamna as-safa wahdaha wa taqum maqam al-ilatayn. Untuk yang ini, yaitu diakhiri dengan tanda alif muannas, dia adalah yang kedua di antara isim ghairu munsharif yang memiliki satu tanda yang mewakili dua tanda. Nah, wa amma taknitsu bitta fayamna'u as-safa ma'al alamiyah sawa'un kana alamat dimudzakkar katolha aw dimuannas kafatimah. Adapun isim yang diakhiri dengan tanda muannas ta, kalau tanda mu'annasnya dengan tak, maka baru bisa menjadi ghairu munsharif jika isim tersebut adalah isim alam. Kalau bukan isim alam, tak boleh. Kalau sifat saja, harus isim apa? Alam. Baik secara makna dia mudzakkar atau mu'annas, kalau diakhiri dengan tanda taknits dan dia adalah isim alam, maka ghairu munsharif. Seperti Talha. Talha secara makna mudzakkar ya, tapi diakhiri dengan apa ini? Taknits dan dia adalah nama orang, maka termasuk ghairu munsharif. Talha, Hamzah, ya. Nah, atau yang maknanya mu'annas seperti Fatimah, seperti isim-isim alam mu'annas yang diakhiri dengan taknis semuanya ghairu munsharif. Fatimah, Aisyah, Khadijah, ya, Sumayyah dan yang lain. Wa amma taknis al-ma'nawi fawa kata'nis bita fayamna'u ma'al alamiyah. Adapun jika mu'annasnya itu secara makna saja, gak ada alif mu'annasnya, gak ada tanda taknisnya, tapi secara makna saja dia itu mu'annas, maka baru bisa menjadi ghairu munsharif jika memenuhi syarat. Yang pertama, dia adalah isim alam. Lakin bisyarti ayyakuna ismu zaidan ala thalathati ahraf. Dengan syarat isim alamnya tadi lebih dari 3 huruf. Su'ad aw thalathiyan muharrikal wasat tasaqqar. Atau 3 huruf boleh dengan syarat tengahnya terharokat. Sakor ausakinal wasat akjamiyan, atau boleh tengahnya sukun tapi dia ajab. Nah, seperti jur ya, au mangkulan minal mudzakkar dan muannas, atau nama laki-laki dipakai sama perempuan, ya, maka menjadi ghairu munsharif. Kama idza samaita imra'ah bi Zaid, seperti engkau ngasih nama orang perempuan dengan Zaid. Jadi nama laki-laki dipakai untuk nama perempuan, maka secara makna dia mu'annas ya kan. Nah, ini bisa menjadi ghairu munsharif. Namanya siapa, Mbak? Zaid. Ja'at Zaidu, ra'aitu Zaidah, marartu bi sayyidah. Itu kalau nama laki-laki dipakai nama perempuan. Berarti termasuk si muir musyarif dengan sebab at-ta'nits bil makna, ya. Na'am. Dia tanda mu'anasnya secara makna. Nah, fa'ilm yakun syait min dalik. Tapi kalau tidak memenuhi syarat tersebut, secara makna dia mu'anas tapi tidak memenuhi syarat-syarat tadi, tidak lebih dari 3 huruf. Atau kalau 3 huruf tengahnya tidak berharokat tapi sukun. Atau tengahnya sukun tapi tidak ajam. Atau bukan pindahan dari nama laki-laki yang dipakai untuk nama perempuan, maka seperti kahindin wadakin, hindun, dakdun, itu nama-nama perempuan jazasar, maka boleh munsyarif hindun, dakdun watarkuhu, boleh pula ghairu munsyarif hindun, dakdun wawal ahsan. Dan ini lebih baik karena hukum asalnya dia mu'annas. Amma ta'rif fal muradu bihi al-alamiyah wa tamna'u as-sarfa ma'a wazni fi'li ka Ahmad wa Yazid wa ma'a al-adri ka Umar wa Zufar wa ma'a at-ta'nits kama taqaddam wa ma at-tarkib al-masjid wa ma al-alif wa nun ka Utsman wa ma al-ujma kama sayati. Adapun sebab berikutnya at-ta'rif di ma'rifat, yang dimaksud di sini ialah alam. Isim alam itu baru menjadi ghairu munsharif jika dia mengikuti wazan fi'il seperti Ahmad, Yazid, atau alam dan adil, yaitu berubah bentuknya seperti Umar, Zufar, atau alam dan menunjukkan mu'annas seperti yang telah disebutkan tadi, atau alam dalam bentuk murakab masjid seperti Sibawai, ya. Nah, ini sebagian ada yang mengatakan si bawai itu ghairu munsharif, ada yang mengatakan dia mabni, ya. Tapi ini contoh yang lain, Hadramaut, bak labak, ya. Hadramaut, bak labak, dan yang semisal. Kalau yang diakhiri dengan wai, ini ada yang mengikrofi dengan ghairu munsharif, tapi kebanyakan mabni kasrah si bawai, ya. Jadi contohnya isim alam yang termasuk ghairu munsharif jika berbentuk murakab masjid ialah bak labab Hadramaut. Atau dia isim alam dan ada alif dan nun sa'idah ghairu munsharif di Utsman, ya, Sufyan, Salma, ya, Imran. Wa ma'al ujma, atau dia alam dan ajab, ada dannya, ya, ajab. Namanya siapa, Pak? Namanya Joko. Ajab Joko, ajab, ya, nama orang ajab Joko. Atau siapa lagi? Ismail, Ibrahim, semuanya ajar semua, ya. Nah, alam ajar. Ini nama-nama nabi itu kebanyakan apa ini? Ajar. Nah, wa matarkib fal muradu bihi at-tarkib al-majji al-mahtum bi ghairi wai qaba' labaq wa khatr maut fala yamna'u as-safa illa ma'al alamin. Adapun sebab Berikutnya itu at-tarqib, yang dimaksud di sini ialah murtab masjid yang diakhiri dengan selain wai. Contoh bab labab khatar maut. Murakab masjid tidak menjadi ghairu munsharif kecuali jika dia termasuk isim alam. Jadi sebab berikutnya ialah dia murakab masjid. Nah, murakab masjid baru menjadi ghairu munsharif jika dipakai untuk nama orang. Wa amal alif wa nun az-zaidatani fayamna'ani sa'fa ma'al alamiyah ka Imran wa Uthman wa ma'asifah bisyarti alla taqbal ta' kasakrat. Adapun sebab berikutnya ialah adanya alif dan za'idah, maka bisa menjadi ghairu munsharif jika menunjukkan alam. Jadi isim yang mendapat tambahan alif dan nun za'idah baru menjadi isim ghairu munsharif jika termasuk isim awal, seperti Imran, Usman, atau sifat yang mendapat tambahan alif dan nun za'idah dengan syarat tidak menerima tak taknis. Nah, contohnya sakran, ya. Nah, jadi alif dan nun za'idah bisa menjadi sebab ghairu munsharif untuk isim alam dan untuk sifat, ya. Nah, wa ammal ujma fal mu'adu biha an takuna al kalimatu min awdha'il ajamiyah ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Adapun sebab berikutnya itu ajam, yang dimaukan di sini ialah kalimat tersebut adalah bentukan atau buatan ajam non Arab seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq. Wa jami'ul anbiya ajamiyah illa arba'ah Muhammad wa Salih wa Shu'aib wa Hud sallallahu alaihi ajma'in. Nama nabi itu ajam kecuali empat nabi: Muhammad, Salih, Shu'aib, Hud. Ini adalah munsharif sallallahu alaihi ajma'in. Wa ista'atu fiha ayyakuna alaman fil ajamiyah. Syaratnya harus menjadi nama orang di kalangan ajam tadi. Jadi ajam tapi untuk nama orang. Walidalika, kurang titik ya. Walidalika surifa lijal wa nahu. Oleh sebab itulah nama lijal dan yang semisalnya munsharif. Wa ayyakuna za'idan ala thalatha, dan harus lebih dari tiga huruf. Falidzalika surifa nuhun wa lut. Oleh sebab itulah nuh dan lut termasuk munsharif. Jadi nuh dan lut itu ajam tapi tidak ghairu munsharif karena tidak lebih dari tiga huruf. Jadi nuh, lut itu ajam, ya. Nah, nama nabi semuanya ajam, ya, kecuali empat. Nuh dan lut termasuk ajam tapi tidak termasuk ghairu munsharif karena dia tidak lebih dari tiga huruf. Amma sifat fatamna'u ma'atalah tati asya. Adapun sebab berikutnya, sebab sifat baru bisa menjadi ghairu munsharif jika bersama dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama ma'al adl, kama taqaddama fi masna wa thalas, sifat bisa ghair musharif jika mengalami adl, seperti contoh masna dan thalas. Wa ma'al alif wan nun bisyarti an takuna sifat ala wasni fa'lan bi fathil fa wa la yakunu mu'annathahu ala wasni fa'lana nahu sakran fa inna mu'annathahu sakra. Atau sifat plus ada tambahan alif dan nun sa'idah dengan syarat berwazan fa'lan dan mu'annasnya tidak berwazan fa'lana. Contoh sakran ghairu musharif, sifat yang ada tambahan alif dan nun sa'idah namun anasnya sakran. Wa nahwu nadman munsharif li'anna mu'annasahu nadmana. Adapun nadman munsharif karena mu'annasnya nadmana, ada tambahan ta. Idza kana min al-munajamah, jika dari kata munajam itu yang menyesal, nadman. Wa ma'awadil fi'li, sifat juga menjadi ghairu musharif jika mengikuti wazan fi'il, bisyarti an takun ala wazni af'al wa ayyakuna mu'annathuhu bita nahu ahmar fa inna mu'annathuhu khamra. Itu syaratnya berwazan af'al yang mu'annasnya tidak pakai ta, contoh ahmar dan warna-warna yang lain, ahmar, aswad, ya. Mu'annasnya hamra. Wa nahu armal munsharif li'anna mu'annasahu armala. Adapun armal, armal itu duda, ya. Munsharif kalau mu'annasnya armalatun, ada tak mestinya. Armalah janda. Kalau armal janda. Armalah janda. Tanbih wa yajuzu sarfu ghairu musharif li tanasub ka qira'ati nafi salasilan qawarira wa li dawati syi'r. Boleh isim ghairu musharif dimunsharifkan untuk menyesuaikan bacaan, seperti bacaan nafi salasilan qawari'an, atau untuk darurat syair. Jadi dia ghairu musharif tapi dikasih tanwin, ini boleh dengan alasan satu litanasub menyesuaikan bacaan, ya. Atau yang kedua di baru roti syi'ri, untuk daurat syi'ir. Barakallahu. Nah, ini penjelasan dari matan Tamimah al-Jumiyah. Insyaallah penjelasan tersebut perlu untuk diringkas dan ditata kembali supaya kalian paham apa itu isim ghairu musharif, sebabnya apa dan lain sebagainya. Insyaallah penjelasannya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada pertanyaan, apakah Buraidah termasuk isim ghairu musharif dengan adanya tak marbutah? Nah, an Buraidata gitu, ya. Baik, jadi kalian sudah mulai paham isim ghairu musharif itu. Insyaallah nanti kalau dikasih penjelasan syaratnya akan semakin paham, ya. Nah, mana saja yang termasuk isim ghairu musharif, mana saja yang tidak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalian jaga kesehatan, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semuanya. Yang belum punya kitab segera beli, ya. Nah, jangan lihat harganya, tapi lihat ilmunya, ya. Nah, kalau masalah kitab itu kalian jangan tawar menawar seperti beli bonggolan atau apa, ya. Nah, baik, karena memang kita sementara masih mampu untuk memfotokopi dengan seperti ini sehingga harganya agak tinggi ya. Semuanya keuntungannya ini itu untuk pondok. Kalian kalau beli di toko, semua keuntungannya itu pondok. Tiap bulan saya potong untuk pembangunan, untuk perbaikan dan lain sebagainya. Gak ada satu spesial pun untuk pribadi. Ya, sehingga kalian kalau beli kitab atau apa di toko, jangan hitung-hitungan. Ya, nah jangan seperti pulaan gitu ya, hitung-hitungan katakan kok mahal. Ya, insyaallah saya tidak mengambil keuntungan kitab ini sampai siap. Saya minta kalian punya kitab itu supaya kalian bisa mengikuti dan kalian bisa punya kitab. Karena kalian ini termasuk angkatan yang baru ya pegang kitab ini, yang belum dipegang sama angkatan-angkatan yang lain, sehingga ini memiliki kesan yang luar biasa. Nah, tapi ini juga dengan perjuangan ya, sehingga kalian gak usah hitung-hitungan ya. Apalagi kalau stok fotokopi biasa lebaran itu, jangan seperti itu ya. Begitu ada kitab yang bermanfaat, pilih yang terbaik ya. Nah, gak usah hitung-hitungan. Kalian bisa beli baju yang terbaik, kenapa gak bisa beli kitab dengan yang terbaik? Bala lebaran yang gak karuan, nanti ujung-ujungnya itu hilang ya. Nah, barakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena lama tidak bisa masuk ya, karena kesehatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjelaskan semuanya. Ini saya juga masih coba ya, mudah-mudahan masih kuat ya, karena saya masih